jaman saiki ya kudu moto duitan. Yen ra moto duitan ora bakal keduman. Jaman saiki ya kudu moto duitan. Moto moto moto duitan. Moto moto moto duitan. Jaman saiki ya kudu moto duitan. Penggolek sandang pangan kanggo masak depan. Ojo nganti kowe ketinggalan. Moto duitan. Jaman saiki ya kudu moto